Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Allahumma salli wa sallim ala. 48 menit lepas dari pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Masih menunggu sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru untuk mengikuti pengajian rutin Senin malam. Untuk kesempatan malam hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa. Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Zaidi dari Solo. Sembari menunggu sambungan langsung dari sana, akan kita putarkan beberapa lantunan selawat. Tadi ada Huwa Nur, juga selawat Asnawi ya, yang ditulis langsung oleh Syekh Asnawi Al-Qudsi. Merupakan rasa cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasa cinta beliau kepada negeri ini. Dalam selawatnya ada sebuah doa, aman-aman Indonesia aman. Dan masih menunggu sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru. Tentunya sahabat-sahabati mendengar dan mungkin sudah membaca tentang berita penistaan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan sahabat-sahabati menyikapinya tentunya. Salatan dari namun satu pesan dari Anas khususnya dan Al-Hidayah tentunya, jangan sampai sikap-sikap kita terlalu berlebih dan mengakibatkan kerusakan ataupun juga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jika kita membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau uswah kita, sauri teladan kita. Meskipun dulu beliau pernah ya suatu riwayat dilempar kotoran, dilempar apapun, dipukuli, tapi beliau tetap dengan hati yang suci memaafkan. Bahkan sampai orang yang melempari beliau ketika sakit, beliau orang yang pertama menjenguknya. Begitulah sahabat, mungkin itulah pesan dari Anas khususnya untuk menyikapi tentang film yang menistakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah ya. Meskipun sekarang sudah tidak bisa dilihat lagi karena di YouTube tidak ada lagi ya, sudah diblokir sama YouTube karena sudah memakan korban. Ataupun juga di Libya, Dubes Amerika sudah menjadi satu korbannya. Dan semoga di Indonesia tetap terkendali meskipun suatu yang sangat menyakitkan untuk umat Islam, sahabat ya. Tentunya kita harus mengambil sikap yang bijak dan tentunya menyikapinya dengan bijak juga. Dan sembari menunggu sampai mana-mana ya, suatu pesan yang mungkin baru saja melihat TV ya. Suatu pesan ataupun suatu gambaran bagaimana sikap kita jika sang kekasih kita dinistakan oleh orang lain. Ya, sembari menunggu akan kita putarkan satu salawat lagi sebagai penumbuh rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kita hadirkan Muhammadun yang dibawakan oleh MTTA Sawit ya. Sembari menunggu dan stay tune di 106 Radio Al Hidayah FM Solo. Muhammadun, Muhammadun Nabi. Come on. dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. 56 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Tadi ada Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun Habibuna. Nabi Muhammad, Nabi kita, dan juga Nabi Muhammad merupakan kekasih kita. Dan biarkan apa kata orang, yang penting kita gembira bersama beliau tentunya, dan mengharap syafaat dari beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat masih menunggu untuk sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru. Langsung saja ada Muhammadun dengan versi berbeda dari Madrasah Qudsiyah. Muhammadun basharun la kalbashari. Muhammadun, Muhammadun basharun la kalbashari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun, Muhammadun basharun la kal bashari. Muhammadun, Muhammadun basharun la. Sahabat dan sahabati, kita sudah mendapatkan sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru untuk mengikuti pengajian rutin Senin malam Majelis Al-Hidayah dan Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru bertempat di Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru Selatan ataupun juga Barat ya. Selatan Studio dan juga Barat SMK Saraswati Solo Baru. Dan langsung saja kita menuju ke sana untuk mengikuti langsung bersama rekan yang ada di sana untuk kali ini, malam hari ini, dengan pembicara Bapak Kyai Haji Abdul Karim Ahmad Mustofa dari Solo. Langsung saja kita menuju ke sana, dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat menyimak dan mendengarkan. Semoga bermanfaat dan mengambil hikmah dari kajian tersebut. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila adwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Yeah, no. Khususan membesiri burdah dan alisin tuturar saya dirahkan adubah sembahan warfi maulumihim wa ila hadratin nabi al-fatiha a'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تهدلك لجيران بدي سلمي ما زاد الجار بمقلتي بدمي أم حفتي الريح من تلقائك بمة وأوما قل برق في ظلماء من ظلمي فما لعينيك إن قلت كفا همتا قلبك إن قلت استفيد يا ليمي أي سبوت صابوا أن الحب موت كاتمون ما بينهم سجيم منهم إن قطم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تهرج جمعا على طلالي ولا أعرف لذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عهد دمعي وسقامي وأسفتا وجهك خط عبرة وطنا مثل البهار على حديك والحنا من نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي إن في الهوى الغدري معذرة مني إليك ولو أبصرت لم تلومي عادتك حالي يا لسري بمستترين عن الوشاة ولا داري بمنحزم مع حظك النصح